ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخوة الإيمان صدركم يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan daras kita pada matan Safinatun Najah, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada pembahasan syurutut tayammum, yaitu syarat-syarat tayammum. Kalau pada bab sebelumnya kita membahas pembahasan tentang asbabut tayammum, maknanya hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk bertayammum, ya. Secara ringkas Syekh Salim Sumer Al-Hadromi meringkasnya menjadi tiga sebab, yaitu apa? Faqdul ma', orang yang kehilangan air, baik faqdulnya faqdul hissi atau ma'nawi, ya, baik dia betul-betul tidak mendapatkan air atau kemudian dia tahu ada air tapi antara dirinya dan airnya misalnya ada rintangan misalnya. Yang kedua adalah al-marad, yaitu sakit, ya. Tentunya dengan sakit dengan apa nama, dengan beberapa tingkatannya, yaitu ada sakit yang kemudian sakitnya apabila seseorang memaksakan diri untuk berwudu maka dia akan meninggal, ya. Atau kemudian sakitnya bertambah parah atau kehilangan anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu di antara asbabut tayammum itu adalah keperluan untuk minum, ya, bagi hayawan muhtaram, makhluk hidup yang dihormati, ya. Jadi ada air ada tapi kemudian dibutuhkan untuk minum, ya, oleh hayawan muhtaram, yaitu makhluk hidup yang muhtaram, makhluk hidup yang dihormati, ya. Dan kita maksud yang dimaksud dengan muhtaram adalah yaitu yang tidak boleh dibunuh, ya. Adapun yang ghairul muhtaram kemarin juga sudah dijelaskan, jadi ada orang yang meninggalkan salat, ya. Kemudian orang pezina muhsan, orang zina dan sudah menikah. Kemudian orang murtad, kemudian orang kafir harbi, kemudian al-kalbul akur, itu kalbul akur ini anjing rabies, ya, wal khinzir dan babi. Ya, itu apa, al-hayawan ghairul muhtaramah. Ya. Makhluk hidup yang tidak muhtaram. Maka di sini kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu syurut tayammum. Ya, syurut tayammum 10. Ya, syarat-syarat tayammum itu disebutkan oleh Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami ada 10. Ya. Yang pertama, ayyakuna bi turabin, yaitu haruslah dengan debu. Ya. Maka debu yang dimaksud di sini adalah debu yang, ya, pada hukum asalnya itu debu yang berada di atas tanah. Debu yang berada di atas tanah. Meskipun nanti ini maksud keumum debu, dimanapun debu itu ada, itu bisa dipakai untuk bertayamum. Dengan catatan dipastikan ada debunya. Ya. Tidak kemudian, yang penting itu debu. Apapun itu warnanya, ya, apapun itu bentuknya, meskipun debunya tadi hasil dari tanah yang sudah dibakar, dengan catatan apa? Dengan catatan dia tidak menjadi abu. Ya, jadi ada debu, ada abu. Atau kemudian apapun itu warnanya, apapun itu rasanya, apapun itu bentuknya, yang jelas, ya, selama itu masih bisa dikatakan debu, ya, dimanapun dia berada, ya, maka bisa dipakai untuk bertayamum. Ya, bisa dipakai untuk bertayamum. Itu maknanya. Ayyakuna biturabin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayyakuna turabu tahiran. Ini hal penting, yaitu debunya dipastikan suci. Loh, bagaimana kita bisa memastikan debu yang tidak suci? Misalnya debu yang ada pada tanah dari kuburan yang dibongkar. Ya. Loh, kenapa debu di sini tidak suci? Karena ya, mayat yang sudah dimasukkan ke dalam kuburan itu kan najis. Ini kan. Kemudian tercampur dengan apa namanya? Tercampur dengan tanah. Yang kemudian tanahnya menghasilkan debu tadi, maka debunya di sini dalam kondisi tercampur dengan apa? Dengan najis. Ya. Jadi karena apa? Karena dia bercampur dengan tadi anggota tubuh atau bagian-bagian dari mayat. Ya. Begitu juga apa? Begitu juga misalnya ya di satu tempat masyhur bahwa ada satu tempat yang biasa digunakan untuk tempat kencing orang misalnya, tanah yang biasa digunakan untuk tempat kencing orang atau tempat kencing binatang misalnya, tempat kencing kucing, anjing dan lain sebagainya. Nah, maka tanah meskipun tadi tanah kencingnya sudah mengering ya, tanah tersebut kemudian ada debunya, tidak boleh kemudian debunya dipakai untuk apa? Untuk bertayamum. Karena apa? Karena debu yang ada di sana itu sudah menjadi najis ya, sudah tidak tahir lagi ya. Tadi meskipun dia sudah kering ya, kecuali tadi tempat kencing tadi ya, itu apa? Disiram dengan air nah, yang kemudian membersihkan tempatnya. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika ada orang Badui yang fabala fi ta'ifati minal masjid, kencing di pojokan masjid ya. Maka apa kata Nabi? Nabi meminta para sahabat untuk mengambil dzanuban, untuk mengambil setangkup atau segayung, bahasa kita ya, segayung air, kemudian untuk disiramkan ke tempat tersebut. Yang dengan disiramkan air tersebut ya, maka apa? Maka tempat tadi menjadi suci. Sehingga kalau tempatnya sudah suci ya, debu yang ada di sana maka menjadi tahir. Berbeda dengan kondisi yang pertama yang kami sampaikan bahwa apa? Bahwa debunya itu adalah debu dari tempat yang bekas kencing misalnya, tapi tidak disucikan. Ini dibedakan ya. Jadi harus dibedakan antara tempat bekas kencing yang sudah disucikan dengan tempat bekas kencing yang belum disucikan. Yang belum disucikan maka debu yang keluar di sana adalah tidak suci, yaitu najis ya. Kemudian mutanajis ya. Sedangkan debu yang bersumber tempat kencing yang sudah disucikan maka debunya suci ya. Seperti itu. Jadi hal ini bisa dikiaskan kemanapun misalnya tempat pembuangan khamar ya, khamar kan najis di dalam mazhab ya, khamar itu najis. Kemudian di sana ada debunya, sah enggak ya, seperti itu. Tuh, jadi wa yakuna turabu tahiran. Kemudian yang berikutnya wa alla yakuna musta'malan ya, yaitu debunya bukanlah debu yang musta'mal ya. Oh, ada maksudnya debu yang musta'mal. Ada. Ya. Apa itu debu yang musta'mal? Ya, yaitu debu, misalnya debu yang nempel di anggota tubuh atau nih contoh. Ya, ini kita contohkan saja. Misalnya ada orang bertayamum. Ya. Kemudian di tangannya diratakan sama dia dengan debu. Ya. Kemudian tangannya ada debu. Ini namanya debunya musta'mal. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini ya, bahwa wa huwa ma 'alal udwi, yaitu debu yang ada di atas anggota tayamum atau di atas muka. Jadi kita ambil debu yang nempel bekas tayamum muka seseorang kemudian kita pakai, itu enggak bisa. Au ma tanathara minhu, atau debu yang ya, yang kalau air itu menetes, kalau debu itu apa ya? Ya. Debu yang berjatuhan dari apa? Dari anggota tayamum Soalnya ini ada meja, ada orang tayamum, jatuh debu di sini, debunya enggak boleh kita pakai untuk tayamum. Karena dia apa? Musta'mal. Sebagaimana di dalam air ada istilah air musta'mal, ya. Ya, apa itu air musta'mal? Sedikit kita murojaah, ya. Air musta'mal itu adalah ya air yang dipakai untuk fardu taharah. Air yang dipakai untuk taharah wajib. Ya. Jadi air yang dipakai untuk taharah wajib. Akan tetapi agak berbeda di sini. Kalau air yang dipakai untuk taharah wajib itu dia menjadi musta'mal ketika dia sudah terpisah dari tubuh. Ya. Adapun belum ketika dia belum terpisah dari tubuh, kalau air ya dia belum dinamakan musta'mal. Adapun di sini ya dijelaskan bahwa kalau debu itu wa huwa ma'al al-udhwi wa ma tanathara minhu, ya, yaitu apa namanya debu yang ada di atas anggota tubuh, ya, dan yang berjatuhan dari debu tersebut, ya, ini harus dipahami, ya. Kalau air mustamal harus disyaratkan, ya, apa namanya ayakuna munfasilan atau mafsulan anil udwi, ya, terpisah dari anggota wudu, sedangkan yang ditayamum, ya, yang berada di anggota pun itu sudah disebut sebagai debu musta'mal. Ya. Jadi itu maksudnya debu al-musta'mal. Ya. Itu kalau debunya musta'mal. Jadi musta'mal ini ada dua. Ada musta'mal fi hadatsin, ada musta'mal fi izalati khabathin atau izalati najasin. Ya. Debu yang musta'mal fi apa fi hadas tadi, ya, yang nempel di anggota tayamum dan yang berjatuhan, ya, atau debu yang dipakai untuk musta'mal, bekas dipakai untuk menghilangkan najis, seperti apa, seperti debu dari tanah yang dipakai untuk membersihkan jilatan anjing, ya. Kita paham bahwa apa namanya cara membersihkan jilatan anjing itu adalah dengan apa, dengan membasuhnya 7 kali, yang satu bagian itu apa, dengan turab, ya, ihdahunna biturab, satunya menggunakan tanah. Nah, kemudian tanah di sini kemudian ditaruh, ya. Lah, tanah bekas mencuci apa, tanah yang bekas dipakai untuk membersihkan bejana yang terjilat oleh anjing ini tadi, itu enggak bisa dipakai untuk tayamum karena dia statusnya adalah musta'mal fi izalati khabathin atau musta'mal fi izalati najasatin. Debu yang dipakai, ya, telah dipakai atau musta'mal untuk apa? Untuk menghilangkan najis. Kemudian yang berikutnya adalah wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Ya. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, yaitu debu tadi tidak tercampuri dengan daqiq, tepung dan yang sejenisnya. Sejenisnya itu apa? Misalnya semen ataupun apa? Yang biasa digunakan untuk apa? Bikin apa? Gipsum misalnya, ya. Ya, itu dia tidak tercampur dengan ya tadi tepungkah, kemudian ya tepung dengan berbagai macam variannya, ya, tentunya, ya, ya, meskipun di sini daqiq, di sini ya tepung, maka tayam apa namanya debunya itu harus debu yang khalis, yang tidak tercampur dengan benda tahir lainnya, ya. Jadi kita ingat, ya, di dalam masalah air juga ada air yang apa, yang tercampur dengan air yang apa namanya tercampur dengan zat tahir, ya, sehingga apa, air yang tercampur yang menghilangkan namanya, ya, dengan benda tahir, dengan benda suci, itu apa, airnya hilang tahuriyahnya, hilang kemampuan dia untuk mensucikan, ya, maka airnya menjadi tahir, ya, suci untuk dirinya sendiri tapi bukan tahur, tidak bisa dipakai untuk mensucikan, Ya. Hal yang sama juga ada pada apa? Pada debu. Ya. Ya. Maknanya debunya tidak tercampur benda tahir yang serupa tentunya ya, yang benda tahir baik itu dakik, tepung ataupun semen ataupun tadi gipsum dan lain sebagainya. Ya. Karena ketika dia tercampur, ya, karena ketika dia tercampur tadi sama dengan ketika air tercampur, hilang kemurniannya. Ya, hilang kemurniannya. Seperti itu. Meskipun itu sedikit. Ya, meskipun itu sedikit. Ya, hal ini agak berbeda dengan air, ya, karena air itu apa namanya? Menjadi air yang tahir itu ketika apa? Ketika ketercampuran itu tadi menghilangkan namanya, menghilangkan airnya. Jadi orang lihat itu sudah bukan air mutlak lagi. Ya, maknanya ketercampurannya itu merubah warna, sifat dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kalau di sini tercampur sedikit saja, ya, debunya tercampur tepung, tercampur gipsum, tercampur semen dan lain sebagainya, maka apa? Maka tidak sah dipakai untuk bertayamum. Kemudian yang berikutnya adalah wa ayaksidahu ay, ya. Apa itu ayaksidahu? Dia meniatkannya. Maknanya apa? Meniatkan mengambil debu tadi untuk bertayamum. Lo ada nggak kondisi di mana seorang tidak meniatkan? Ada, misalnya, ya, ini ada apa namanya? Ada tempat A. Ada angin berhembus kemudian menerbangkan debu ya mengenai wajah dan apa namanya mengenai wajah dan tangan seseorang. Boleh nggak seorang itu dikatakan tayamum? Enggak. Kenapa? Karena ya karena jadi apa dia tidak ada kasat ketika dia mengambil air apa ketika dia mengambil debu maka dia tidak ada kasat tadi tidak ada niatan mengambil debunya tadi untuk bertayamum. Jadi ketika mengambil debu tadi harus ada niatan untuk bertayamum. Ya. Jadi memang betul-betul meniatkannya ketika mengambil debu tadi memindahkan debu dari tempatnya ke tangan misalnya, ya, itu harus apa? Itu harus diniatkan untuk bertayamum. Harus ada al-qasd di sana. Ya. Karena tadi ada kemungkinan-kemungkinan di mana apa? Di mana kondisi di mana seseorang badannya terkena debu, mukanya terkena debu, tangannya terkena debu, tapi apa? Tapi dia tidak bertayamum. Ya, tidak dikatakan tidak berniatkannya untuk bertayamum, ya. Seperti itu. Ya. Maka harus tadi apa? Harus ada qasad, ada niatan ketika mengambil debu tadi untuk bertayamum. Ya. Atau dia niatkan untuk yang lainnya, maka juga tidak sah. Ketika dia mengambil debu tadi, kalau yang tadi kita contohkan adalah orang yang dia tidak mengambil debu. Ya. Ada mungkin orang mengambil debu untuk suatu kepentingan misalnya. Ya. Tapi kepentingannya untuk tidak untuk bertayamum. Ya. Kemudian ketika tengah-tengah, wah ini kayaknya apa? Saya enggak ada air dan sebagainya. Langsung tayamum. Ketika dia ngambil dia tidak meniatkannya, maka apa? Maka ini tidak sah dipakai untuk bertayamum. Karena apa? Karena tidak ada niat al-qasad tadi ketika dia mengambil debu itu tadi. Ya. Ini dikatakan walau bi fi'li ghairihi bi idznihi. Meskipun yang meniatkan itu yang qasad tadi itu dia nyuruh orang untuk ngambil misalnya. Ya, misalnya ada orang sakit. Ya, ada orang sakit di rumah sakit. Ya, kita tahu ruangan di rumah sakit itu ber-AC, dindingnya bermarmer ke lantainya. Maknanya apa? Sulit didapati debu misalnya. Maka apa yang dia lakukan oleh seorang ini tadi? Ya, dia ketika misalnya dia termasuk kondisi yang kedua, yaitu orang yang kondisi karena sakit tidak boleh terkena air misalnya, maka apa yang dia lakukan? Wajib baginya bertayamum ketika dia akan sholat. Dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Dia tidak mungkin kemudian berjalan keluar, mengambil tanah, ya, karena dia dalam apa namanya? Di dalam perawatan. Ya, apa yang dia lakukan? Dia minta tolong ke suster, dia minta tolong ke perawat untuk mengambilkan. Ya. Untuk mengambilkannya. Ya, untuk mengambilkan debu baginya. Ya. Yang kemudian tadi mengambil debu tadi misalnya, nah itu yang kemudian dia pakai untuk bertayamum. Ya. Seperti itu. Ya. Meskipun yang mengambilkan ini yang menakelkan, memindahkan. Ya. Saya belum selesai tadi contohnya ya. Diambilkan, taruhlah kita. Diambilkan tanah, ditaruh di satu tempat. Kemudian oleh perawat. Ya. Kita anggap perawatnya laki-laki gitu ya. Tadi debu tadi dipindahkan ke tangannya. Mungkin dia gak bisa dan lain sebagainya. Debunya ditempelkan ke tangannya. Ya. Ya. Maka ini boleh. Ketika apa? Atas seizinnya dia. Ya. Walau sobian, meskipun yang diminta memindahkan debu tadi itu adalah anak kecil, au kafiran atau orang kafir, au haidan atau orang yang haid menurut Ar-Ramli, ya, sedangkan orang haid menurut Ibnu Hajar itu tidak sah menakal atau membantu memindahkan debu ke tangan. Ya. Wala budda min niyatil idzin. Ya, tadi harus ada niat untuk mengizinkan. Kalau tahu-tahu ada orang bawakan debu tanpa ada perintah, misalnya ada permintaan, ya, mananya ketika tanpa ada permintaan maka tidak ada niat untuk mengizinkan di sana. Ya, berarti apa? Berarti tidak sah ketika ada orang memindahkan debu tadi. Seperti ini. Ya, berikutnya wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidharbatain. Ya, mengusap wajahnya dan tangannya, ya, dan kedua tangannya bidarbatain dengan dua darbah, ya, dengan dua pukulan, dengan dua kali mengambil debu. Ya, darbatan di sini adalah apa? Dua kali ngambil debu, memindahkan debu dari tempatnya ke tangan, ya. Ad-darbatain maknahu naqlatain. Ya. Maka kalau ya di mazhab yang lain kan ada yang mencukupkan dengan satu. Ya. Darbah. Ya. Ya. Sedangkan di dalam mazhab itu harus darbatan, harus. Ya. Darbatun lil wajh. Darbatun lil yadain. Ya. Jadi dorbatan harus dua kali menempelkan tanah ke debu, tangan ke debu, ya. Ya, nggak boleh kurang. Kalau satu bagaimana? Satu berarti apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak sah tayamumnya. Ya, watukroh ziyadatu alaihima in hasal isti'abul mahali bihima fa in lam yahsul wajabat. Ya. Makruh sebagaimana di dalam berwudu juga makruh untuk lebih dari tiga kali. Ya. Dalam berwudu makruh untuk lebih dari tiga kali. Begitu juga di sini makruh untuk lebih dari dua kali. Kecuali sudah dorbatan atau naklatan. Ya. Masih kurang, debunya tidak meliputi anggota tayamum, maka apa? Wajib nambah. Ya, wajib nambah. Seperti itu. Ya, wajib nambah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, wa yamsah wajahu wa yadayhi bidarbatain. Yang keenam, wa ayyuzilan najasata awwalan. Ya. Di sini ada mahalul khilaf di dalam mazhab tentang izalatun najasah sebelum tayamum. Sebagian ada yang mensyaratkannya, ya, seperti Ar-Ramli, ya. Ar-Ramli mensyaratkan harus izalatun najasah terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ya. Ramli mensyaratkan izalatun najasah sebelum bertayamum. Fayushtaratu 'alal mutayammimi taqdimu izalatin najasah, disyaratkan kepada orang yang bertayamum untuk mendahulukan ya izalatun najasah, menghilangkan najis, ghairil ma'fu'i anha, najasah yang tidak ma'fu. Ya, apa itu saja najasah yang tidak ma'fu? Ya, kita tahu najasah yang tidak mampu, yang ma'fu itu adalah najasah alladzi la yudrikuha at-taraf, yang tidak terlihat, ya. Kemudian najis atau bangkai dari maladama laha sa'ilah, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Seperti ya, seperti lalat, kemudian cicak dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Meskipun najisnya itu tidak berada pada a'dha'u tayammum. Ya. Apa itu a'dha'u tayammum? Meskipun najisnya itu berada di luar muka dan tangan. Ya. Seperti najisnya ada di kemaluan misalnya, atau najisnya ada di badan misalnya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini disyaratkan. Kenapa? Ya. Kenapa? Hal ini berbeda dengan wudu. Ya, berbeda dengan wudu. Karena apa? Tayamum itu niatnya lah, dia gunanya istibahatus shalah, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi istibahatus shalah. Ya. Maka sebagaimana seseorang, nanti di syarat berikutnya, ya, seseorang itu tidak dianggap atau belum boleh bertayamum ketika belum masuk waktunya, begitu juga dia belum boleh bertayamum sebelum dia mensucikan badannya dari najis. Ya. Ya. Dalam hasyiah Asy-Syarqawi disebutkan, falau tayammama qabla izalatin najasah lam yasih tayammumuhu 'alal mu'tamadi fil madhhab wa jara 'alaihi ar-ramli. Ya, Asy-Syarqawi mengatakan kalau seseorang bertayammum sebelum dia menghilangkan najis pada dirinya, ya, lam yasih tayammumuhu, maka tayammumnya tidak sah. Alal mu'tamad, sebagaimana pendapat yang mu'tamad, ya, di dalam mazhab, wajara alaihi ramli, ya, wajara alaihi ramli, dan hal ini diambil, pendapat ini dipakai oleh ramli, ya. Waqila yasih wajara alaihi ibnu hajar, akan tetapi, ya, tadi saya katakan, ya, menurut ramli itu harus, ya, izalatun najasa itu harus. Wa yasihu wa qila yasih wa jara 'alaihi ibnu hajar. Ya, akan tetapi menurut Ibnu Hajar sah. Ya. Menurut Ibnu Hajar itu sah, tayamumnya sah. Tayamumnya orang yang belum menghilangkan najis dari tubuhnya, ya. Maka apa? Maka sah menurut Ibnu Hajar. Menurut Ar-Ramli, ya. Dan ini mu'tamadul madhab sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarqawi, ya, ini tidak sah. Apakah ada bedanya? Ada. Ya, apakah ada bedanya? Ada. Menurut Ibnu Hajar, tayamumnya sah. Ya. Tayamumnya sah. Orang, kita gambarkan misalnya orang, ada najis di dalam, di tubuhnya atau di tangannya, taruhlah tangannya habis terkena misalnya kencing-kucing misalnya, dia tidak punya air, ya, dia punya dia tidak punya air. Ya kan? Terus kemudian dia bertayamum. Ya, terus kemudian dia bertayamum. Ya, kemudian dia bertayamum. Ya. Bertayamum. Ketika dia bertayamum, ya, menurut Ibnu Hajar tayamumnya sah. Maka dia salatnya seperti apa? Salatnya adalah salat orang yang tayamumnya sah tapi pada tubuhnya ada najis. Ya. Ini agak detail ya. Sedangkan menurut Ar-Ramli, dia tayamumnya itu tidak sah. Berarti kalau tayamumnya tidak sah, maka dia seperti orang fakirut tahurain. Orang yang gak punya air, gak punya debu. Kenapa? Karena di badannya itu masih ada najis yang menempel. Ya. Akan tetapi, ya konsekuensinya sama. Sama-sama wajib mengqadha. Ya. Jadi sama-sama wajib mengqadha. Sama-sama wajib mengqadha. Ya. Jadi ini meskipun secara ini terjadi khilaf, dalam bentuknya terjadi khilaf antara sah dan tidak sah ketika seseorang bertayamum sebelum membersihkan hadas, ya, atau sebelum membersihkan najis pada tubuhnya, ya. Tapi tadi apa? Tapi kesimpulannya sama-sama mengqadha. Ya. Ketika apa? Ketika dia tidak ada air untuk menghilangkan najis. Ya. Kalau ada air, dan kita sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau dia ada air untuk menghilangkan najis, ya, tapi airnya hanya cukup untuk menghilangkan najis, maka apa yang dilakukan? Dia menggunakan air itu untuk menghilangkan najisnya. Kemudian dia bertayamum. Kenapa? Ya, karena wudu ada gantinya, sedangkan izalatun najasa itu tidak ada gantinya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Wa ayyajtahidal qiblah qabil wa yajtahida fil qiblati qablahu, ya, yaitu dia berijtihad mencari arah kiblat. Ya. Hal ini sebenarnya ininya sama. Ya. Jadi orang yang bertayamum itu kapan orang bertayamum kapan wajib baginya salat, kapan wajib baginya tayamum? Ketika sudah masuk waktu. Nah. Maka di antara syarat berikutnya, syarat lainnya apa? Dia harus bersih dari suci, dari hadas, dari najis. Hadas dan najis tentunya ya. Kemudian syarat berikutnya apa? Dia harus ya menghadap kiblat. Nah, ini kan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menghadap orang yang akan melakukan salat. Maka di sini dikatakan wa yajtahida fil qiblati qablahu, maka dia harus berijtihad mencari arah kiblat sebelum dia bertayamum. Ya. Fala yasihu tayamum, bahkan di sini dikatakan tidak sah tayamumnya seseorang sebelum apa? Sebelum dia melakukan ijtihad, sebelum dia mencari arah kiblat, ya. Ini yang pendapat yang dianggap mu'taman oleh Ibnu Hajar, ya. Sedangkan Ar-Ramli terbalik, ya. Kalau di masalah izalatun najasah, ya, itu apa? Ar-Ramli mengatakan itu pendapat yang muktamad, ya, sehingga tidak sah wudu atau tayamumnya seseorang sebelum dia melakukan membersihkan najis dari dirinya, ya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak, ya. Sedangkan di sini menurut Ibnu Hajar itu ijtihad fil qiblah itu syarat. Sedangkan menurut Ar-Ramli, ijtihad fil qiblah itu tidak merupakan syarat. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ya. Ini. Ya. Yaitu tayammum itu dilakukan setelah masuknya waktu. Ya. Baik itu dengan yakin ataupun dengan zon, ya, waktu sholat yang akan dikerjakannya, ya, waktu sholat yang akan dikerjakannya, ya. Ya. Maka waktu di sini adalah apa? Ya. Maka syamilun li waqtil jawaz wa waqtil udzur wa awqatir rawatib wa sair muaqqatat ka salatil id wal kusuf. Ya. Jadi ya intinya masuk waktu, waktu apapun itu, waktu salat, ya, salat-salat rawatib, ya salat-salat yang rutin dikerjakan, salat fardu dan lain sebagainya. Ya. Wa yadkhul waqtu tsaniyah fi jam' at-taqdim bi fi'l al-ula. Bagaimana dengan salat, ya? Salat jamak takdim. Misalnya nih kita salat jamak takdim, ya, zuhur dan asar. Ya, jamak takdim zuhur dan asar pada waktu zuhur, ya. Jamak takdim ya pada waktu zuhur. Maka kita kan bertayamum itu apa? Kita bertayamum itu pada waktu kita salatnya pada waktu zuhur, sedangkan belum masuk waktu asar, sedangkan kita salat asar. Maka di sini dijelaskan wa yadkhulu waqtu tsaniyah fi jam'it taqdim bi fi'lil ula. Masuknya waktu salat asar. Ya, atau salat isya. Ya, karena ya, waktunya salat asar ataupun salat isya. Ya, fi jam'it taqdim pada jamak takdim, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kapan? Bi fi'lil ula, dengan mengerjakan sholat yang pertama. Ya, jadi ketika jamak takdim kita sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, maka kapan masuknya waktu asar? Ya, masuknya waktu asar itu ketika kita setelah selesai mengerjakan sholat zuhur, maka baru masuknya waktu asar. Ya, hal ini di apa namanya? Hal ini harus kita pahami. Kenapa? Karena misalnya seorang bertayamum sebelum zuhur. Ya. Sebelum dia melakukan sholat zuhur, dia bertayamum. Ya. Dia bertayamum. Meskipun nanti juga ada, dia harus bertayamum lagi ya. Karena di pembahasan, di syarat yang ke-10 juga akan dijelaskan nanti. Ya. Maka sebelum selesai mengerjakan waktu sholat zuhur, maka itu dia belum sah, belum boleh bertayamum untuk waktu untuk sholat asar. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Kenapa? Karena masuknya waktunya sholat asar yang dikerjakan jamak takdim itu setelah selesai mengerjakan sholat zuhur. Ya, seperti itu. Ya. Fayatayamamu laha ba'daha la qablaha. Maka sholat asar yang di jamak takdim tadi, ya, seseorang itu ketika dia ingin bertayamum, maka dia bertayamum setelah sholat zuhur, bukan sebelum sholat zuhur. Walau dakhala waktuha ay atsaniyah qabla fi'liha, meskipun sudah masuk waktu kedua. Qabla fi'liha, sebelum dia mengerjakannya. Ya, walau dakhala waktuha ay atsaniyah qabla fi'liha batala tayammumuhu wa yatayammamu lil fa'itati waqta tadhakkuriha. Walau dakhala waqtuha, kalau masuk waktunya, itu masuk waktu yang kedua, qabla fi'liha, sebelum mengerjakan salat yang pertama, batala tayammumuhu, maka tidak sah tayammumnya atau batal tayammumnya. Ya. Seperti itu. Ya. Wa yatayammamu li salatil janazati ba'da aqalli ghuslil mayyit. Ya. Wa yatayammamu, ini kaitannya dengan apa tadi? Dengan masuk waktu. Sekarang pertanyaannya, kapan masuknya waktu salat janazah? Kan gitu. Maka wa yatayammamu li salatil janazati ba'da aqalli ghuslil mayyit, yaitu setelah mayitnya mulai dimandikan. Ya. Sebelum mayitnya dimandikan, maka apa? Maka tayamum untuk salat janazah tidak sah. Wa yukrahu qabla takfin, dan dimakruhkan tayamum sebelum mengkafaninya. Ya. walinaflil muaqqati ba'da dukhuli waqtihi. Ya. Bertayamum untuk salat-salat sunnah yang ditentukan waktunya, yaitu setelah masuknya waktunya. Ya, setelah masuknya waktunya. Contoh misalnya salat sunnah yang ada apa namanya waktunya, seperti misalnya salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib, seorang bertayamum, kapan masuknya salat sunnah rawatib ya, atau qobliyah? Setelah masuknya azan. Ya, setelah azan atau salat apa, salat rakaat al-fajr, kapan? Ya, setelah azan subuh. Ya, maka baru setelah azan subuh seorang itu boleh ber apa namanya? Seorang itu boleh bertayamum untuk melakukan salat sunnah fajar. Atau misalnya seseorang salat apa? Qiyamul lail, ya. Nah, salat qiyamul lail, kapan waktunya? Ya, nasyiah. Nasyiah itu apa? Setelah salat asa, setelah salat isya. Ya, maka kalau dia pakai tayamum yang sebelum salat isya, ya, kemudian itu tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk tayamum salat salat qiyamul lail karena waktunya belum masuk. Ya. Walil sababi ba'da dukhulil waqti alladhi yajuzu fihi. Ya. Begitu juga untuk salat sunnah yang memiliki sebab. Ya, ba'da dukhulil waqti alladhi yajuzu fihi, begitu juga ya. Ketika ada sebabnya jelas. Orang tahiyatul masjid, mau masuk masjid, kapan kapan ininya? Ketika dia masuk masjid. Ya. Fayatayamamu li tahiyatil masjid ba'da dukhulihi, maka dia bertayamum untuk tahiyatul masjid setelah apa? Setelah dia masuk masjid. Walil istisqa'i wal kusufi ba'da tajammu'i aktsari nas in aradaha ma'ahum. Begitu juga ya, kapan istisqa? Istisqa itu ketika apa? Ketika manusia sudah mulai boleh, baru boleh seorang bertayamum ketika apa? Manusia sudah mulai berkumpul. Ya. Wa illa fa ba'da in qita'il ghaits fil ula. Wa inda awal inkisaf fi tsaniyah. Wala nafil mutlaq ay waqtin kana sya'a. Begitu juga nafal mutlak itu kapanpun, salat sunnah mutlak. Intinya tadi ini penjelasan tentang waktu-waktu, kapan waktu dimulainya ya, seseorang masuk waktunya. Ya, kalau masuk waktu salat fardu kita paham semua. Ya, tapi kalau ini waktu salat-salat sunnah ini gimana? Maka tadi dijelaskan salat ya, kalau untuk salat jenazah ketika apa? Boleh bertayamum masuk waktunya ketika mayatnya sudah dimandikan. Ya, adapun salat-salat sunnah yang ada batasan waktunya ya, maka dimulai ketika masuk waktunya. Yang memiliki sebab dimulai ketika ada sebabnya, sudah ada, seperti itu. Ya. Adapun istisqa dan kusuf itu apa? Ketika manusia sudah mulai berkumpul. Ya. Kemudian syarat yang terakhir, wa yatayamama li kulli fardin, bertayamum satu tayamum untuk satu fardu. Satu tayamum untuk satu salat. Ya, untuk satu salat fardu dan apa yang semisal dengan salat. Seperti apa yang semisal dengan salat? Dengan tawaf. Ya. Jadi, nah kembali kita tadi, ya, ketika orang ada salat jama', maka dia apa? Dia menggabungkan dua salat fardu. Salat zuhur dia bertayamum, kemudian salat asar dia juga bertayamum. Kenapa? Karena tidak boleh tayamum yang dipakai untuk salat zuhur dipakai untuk juga salat asar. Karena kaidahnya apa? Satu tayamum hanya untuk satu salat fardu. Ya. Adapun salat sunnah nanti bisa mengikuti. Ya, misalnya begini, seseorang bertayamum dia untuk salat fardu. Ya, akan tetapi untuk dia sebelum salat fardu dia ada salat tahiyatul masjid, ada salat ini, itu bisa dipakai. Ya, tayamumnya. Tapi kalau seseorang bertayamum untuk sholat tahiyatul masjid, dia niat ketika tayamumnya itu, tayamum itu digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Boleh enggak sholat tayamum ini dipakai untuk sholat fardu? Tidak boleh. Ya. Jadi kalau diniatkan tayamumnya untuk sholat yang sunnah, maka tidak bisa dipakai untuk yang wajib. Tapi ketika tayamumnya dipakai untuk yang wajib, itu bisa dipakai untuk yang sunnah. Ya, bisa dipakai untuk yang sunnah. At-tayamumu li kulli fardin aini fala yujma'u baina salatai fardin bitayamumin wahidin. Maka enggak boleh ya mengumpulkan antara dua salat fardu dengan satu tayamum. Wala baina tawafaini fardaini, juga tidak boleh mengumpulkan ya dua tawaf yang fardu dengan satu tayamum. Wa wala baina salati fardin wa tawafi fardin bitayamumin wahid. Begitu juga tidak boleh mengumpulkan antara salat fardu dengan tawaf fardu dengan satu tayamum. Ya. Wa kharaja bil fardil aini, maknanya ya, yang tidak boleh ketika seseorang menggabungkan dua fardu ain dengan satu tayamum. Ya. Tapi kalau fardu ain dengan fardu kifai atau fardu ain dengan fardu atau dengan salat nafilah boleh enggak? Maka boleh. Ya. Maka diperbolehkan. Ya. Karena apa? Maka diperbolehkan. Kecuali ini hal yang ini ya, dalam masalah khutbah. Khutbah Jumat ketika seorang khatib, seseorang menjadi khatib dan menjadi imam dalam salat Jumat, atau seorang menjadi khatib dalam salat Jumat, maka tidak boleh baginya apa bertayamum untuk jadi khatib, kemudian setelah itu dia pakai tayamumnya untuk salat Jumat. Kenapa? Karena ini adalah dua fardu. Ya, khutbah Jumat itu fardu ain, ya. Kemudian ya pada fardu ain dalam artian pada hak pada ketika seseorang menjadi khatib, jadi fardu ain baginya kan gitu ya, menjadi wajib baginya. Sedangkan juga salat juga fardu ain dua. Adapun khutbah-khutbah yang lainnya itu tidak masalah. Ya. Karena ya khutbah yang mensyaratkan di dalam mazhab satu-satunya khutbah yang mensyaratkan thaharah itu apa? Atau khutbah yang wajib itu apa? Itu adalah khutbah Jumat. Adapun khutbah yang lainnya, misalnya khutbah istisqa, misalnya khutbah salatul kusuf, misalnya itu boleh pakai satu tayamum itu untuk salat dan khutbah. Sedangkan untuk Jumat tidak. Ya, satu tayamum untuk khutbah dalam artian khutibnya, satu tayamum untuk salat. Maka harus ada dua tayamum karena ini apa? Dua fardu. Ya, alasannya ya Allah alam, yang kami dapati bahwa tadi di dalam mazhab salat Jumat itu adalah apa? Itulah sebagai pengganti dari salat zuhur. Ya, maka dua rakaat khutbah itu adalah dua rakaat pengganti dari dua rakaat pada salat zuhur. Sehingga ya karena dia pengganti dari dua rakaat salat zuhur, maka apa? Maka hukumnya di sini sama seperti dua rakaat salat zuhur, itu wajib. Ya. Ketika itu dia harus bertayamum, ya, dan dia fardu di sana sifatnya, ya, fardu. Maka menggabungkan dua fardu dengan satu tayamum, ya, berdasarkan kaidah tadi tidak boleh. Sehingga bagi seorang yang khatib dan dia bertayamum, maka wajib baginya bertayamum untuk khutbah Jumat, kemudian bertayamum untuk salat Jumat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Ikhwati arsyadin syadukumullah rahimahullah yakum, kita cukupkan dulu sampai di sini ya pada syarat-syarat tayamum ya. Jadi kita ulangi bahwa syarat-syarat tayamum sebagaimana disebutkan di sini ada 10. Yang pertama ayyakuna bi turabin, ya, harus menggunakan turab ya, debu, apapun itu debunya. Kemudian ayyakuna bi turabin tahirin, ya, turabnya, debunya itu harus suci. Kemudian ya harus suci, tadi kita jelaskan maksudnya bukan di atas atau debu bekas tanah yang apa digunakan untuk kencing atau bekas kuburan yang dibongkar ya. Atau yang selainnya. Kemudian yang berikutnya apa? Ayyakuna wa alla yakuna musta'malan. Ya, debunya itu bukan debu mustamal. Ya, debu mustamal itu maksudnya baik mustamal pada hadas Ya, yaitu apa? Yaitu debu yang dipakai untuk bersuci, yaitu fil udwi, pada debu yang masih menempel di anggota yang sudah dipakai untuk bertayamum, atau matana salat yang debu yang berjatuhan, itu musta'mal. Begitu juga apa? Fi izalatin najasah, debu yang dipakai untuk membersihkan najis, seperti debu dari tanah yang dipakai untuk membersihkan jilatan anjing. Ya, hadis apa najis mughalladhah. Ya, itu debu debu musta'mal. Ya, kemudian juga debunya juga tidak boleh tercampur oleh dakik, ya gipsum, ya semen dan lain-lain sebagainya. Ya. Semen maksud di sini semen yang masih yang belum dicor, ya, semen yang belum dikasih air dan sebagainya, semen. Ya, wa ayyaksidahu, kemudian harus ada niatan baginya untuk apa? Memindahkan turab tadi. Ya, harus dia menyengaja memindahkannya, memasang niat untuk apa? Untuk bertayamum. Ya, atau dia mengizinkan orang lain untuk memindahkan turab tadi, memindahkan debu tadi. Kemudian wa ayyamsah wajahu wa yadayhi bidarbatain. Ya, wajah dan tangan itu harus diusap dengan apa? Dua darbah. Ya, poinnya di sini pada dua darbah, dua naklah. Harus dua kali pukulan. Ya. Kalau satu maka dianggap tidak sah. Kalau apa lebih hukumnya makruh, kecuali apa? Kecuali seseorang dengan dua tadi belum mencukupi. Ya. Kemudian wa ayuzilan najasah awalan, ya, harus dia menghilangkan najis dari badannya sebelum dia bertayamum. Ya, sebagaimana hal ini disyaratkan oleh Ramli, sedangkan Ibnu Hajar tidak. Ya, begitu juga yang ke delapan, yaitu wa ijtahida fil qiblah. Menurut Ibnu Hajar ini harus seseorang ijtihad mencari arah kiblat dulu baru dia bertayamum, sedangkan menurut Ramli itu tidak harus. Maknanya kalau ada orang bertayamum sebelum mencari kiblat, menurut Ramli sah, menurut Ibnu Hajar tidak sah tayamumnya. Kemudian wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt. Ini kalau ini sepakati bahwa tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu. Ya. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu. Kemudian yang berikutnya wa ayyatayamama li kulli fardin. Ya, satu tayamum harus satu fardu. Ya, satu tayamum harus satu fardu. Ya. Akan tetapi satu tayamum untuk salat fardu boleh juga dipakai untuk salat sunnah dan lain sebagainya. Adapun satu tayamum untuk salat sunnah tidak boleh dipakai untuk satu tayamum fardu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.